Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala al-muallif hafizallahu ta'ala. Al-afdal an taqul, al-ahsan an taqul, qala al-sharih hafizallahu ta'ala. Al-sharih, lianahu yashrah. Qala al-sharih hafizallahu ta'ala. Wa qawluhu amma shay'ain, ay tanawala shay'aini duf'atan wahidatan. وهذا قيد يخرج ما لا يتناول إلا واحدة كالعلم مثل كالعلم مثل زيد والنكرة والنكرة المفردة في سياق الإثبات والنكرة المفردة في سياق الإثبات والنكرة المفردة في سياق الإثبات مثل رجل فهو لفظ يصلح لكل واحد من رجال الدنيا لكن بدون استغراق ومنه قوله تعالى فتحرير رقبة وقوله فصاعد حال حذف عاملها وصاحبها أي فذهب المعدود صاعدا عن الشيئين وهذا قيد لإخراج المثنى الناكرة في الإثبات كالرجلين وبقي على التعريف قيد آخر وهو بلا خصر لإخراج الاسم لا لإخراج اسم العدد بدون ال نعم لإخراج اسم العدد كمئة وألف كمئة وألف لأنها تشمل اثنين فصاعدا ولكنها بحصر والعام بلا حصر Kalau antum waqaf di sini tanpa tanwin walakinnaha bihasr wal 'ammu bila hasr walakinnaha bihasr wal 'ammu bila hasr fasmul 'adadi wal 'ammu kullun minhuma yadullu 'alal kathrah lakinnal kathrati fil 'am lakinnal kathrata لكن الكثرة في العام غير محصورة وفي العدد محصورة طيب أحسنت الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم أما بعد kita pelajari sekarang makna al-am secara istilah al-am secara istilah ma amma syai'aini fasa'ida apa yang mencakup dua hal dan maka lebih Kemudian harusnya ditambahkan qaid bila hasr. Apa yang mencakup dua hal atau lebih tanpa adanya batasan. Ya nanti insyaallah akan dia bahas. Kita telah mempelajari wa qauluhuma ya lafaz. Yaitu lafal yang mencakup dua hal atau lebih tanpa adanya batasan. Itu sudah yang ma kemarin sudah kemudian waqauluhu amma syai'ain amma di sini adalah fi'il antum jangan samakan dengan yang di surat An-Naba amma yatasaalun itu gabungan dari dua kata dari isim dari harf jar dan juga dari isim mausul amma isim istifham ya amma yatasaalun ya tanpa adanya alif, ya kan? Jadi di sini amma ini fi'il madhi, fi'lu madhi, amma syai'aini. Artinya amma tanawala syai'aini duf'atan wahidah. Yaitu mencakup dua hal dalam satu duf'ah. Duf'ah itu seperti keluar atau kategori dalam satu label. Ya, mencakup dua hal tersebut. وهذا قيد يخرج ما لا يتناول إلا واحدة. وهذا قيد dan قيد ini, هذا قيد ini adalah مبتدأ. قيد ini, yaitu kaitan ini, Ini disebut istilahnya dalam ilmu namanya qaid. Qaid itu adalah suatu komponen atau komposisi dalam definisi yang dengannya hal-hal yang termasuk dalam definisi itu masuk. Jadi qaid. Ya misalnya apa itu sapi? Sapi adalah hewan mamalia yang diternak, yang biasa dijadikan hewan ternak dan bersuara. Antum tiru sendiri suaranya, karena ini ada videonya gitu. Ya. Maka setiap dari komposisi tadi yang saya sebutkan itu semua namanya qaid. Paham enggak? Siapa itu Rahmat? Rahmat adalah pria. Ini qaid namanya. Pria berjenggot hitam, bertubuh gagah, tinggal di dekat Pondok Ranggon dan masih ngontrak misalnya. Ini semua lima-limanya ini apa? Namanya qaid, yaitu komponen atau komposisi yang ada di suatu definisi yang dengannya terbangunlah image tentang hal tersebut. Paham enggak? Paham sih? Ya begitu, itu namanya definisi. Dan definisi, tiap definisi apapun itu, apapun hal yang umum, maksudnya hal umum bukan syar'i, itu ada qaid di masing-masing definisi. Jadi definisi itu memerlukan bangunan quyud, bangunan komponen yang dia dengan itulah maka definisi itu tergambar. Wa hadza qaidun, yaitu qaid amma syai'aini, itu mengeluarkan hal yang bukan termasuk definisi, yaitu ma la yatanawalu illa wahida, sesuatu yang hanya mencakup satu saja. Sesuatu yang hanya mencakup satu saja itu bukan termasuk umum. Bukan termasuk umum. Kadang dia bisa khas, kadang dia bisa mutlak. Paham? Kadang bisa disebut khas, kadang bisa disebut mutlak. Ya. Jadi umum tadi apa? Ma'amma syai'aini fasa'ida. Apa yang mencakup dua hal atau lebih. Apa yang mencakup dua hal atau lebih. Misalnya Anda bilang, di dalam kelas ada dua talib, ada dua ikhwan. Ini dua ikhwan ini gak tahu siapa kan? Gak tahu. Ya umum mencakup keduanya, yang penting lebih dari satu. Kemudian ada, kita katakan, antum nanya, ada berapa orang di Cilangkap? Anda bilang di Cilangkap. Ya susah juga modal berapa orang. Taip, jangan gitulah. Misalnya, apakah semua orang hadir di dalam majelis? Maka kita bilang, ya semuanya hadir di dalam majelis. Semua ini kan mencakup banyak. Dan siapa-siapa orangnya kan gak diomongin. Maka ini umum, mencakup semuanya. Semuanya pokoknya. Kalau kulihat semuanya. Maka di sini ikhwan, itu disebut apa? Am. Am. Lawan dari am ini adalah ketika dikatakan amma syai'aini fasa'ida, maka lawannya adalah apa yang tidak tercakup kecuali satu saja. Kalau yang tidak tercakup kecuali satu saja, ini bisa dua kemungkinan. Bisa dia adalah khas, khusus, bisa dia menjadi mutlak. Khusus seperti apa? Saya bertanya kepada Rafi'i. Saya bertanya kepada Rafi'i. Antum tahu enggak Rafi'i dimaksud mana orangnya? Bukan Rafi', Rafi'i. Berarti kan berapa ini? Satu. Ini khas atau am? Khusus atau umum? Khas, karena antum terimage siapa Rafi'i yang dimaksud. Jelas dia. Ya enggak? Kalau Anda bilang, setelah Anda bertanya kepada Rafi'i, kemudian Anda menjewer Rafi'i. Menjewer Rafi'i misalnya. Ya Pak RT? Nah, Rafi'i dijewer. Antum tahu Rafi'i yang dimaksud? Ah, berarti di sini khas atau am? Taip, sekarang Anda bilang, Anda melihat Rafi'iyin di Cilangkap. Rafi'iyin. Rafi'iyin. Ya, jadi Rafi'i-Rafi'i gitu banyak. Para Buya Yahya banyak deh di Cilangkap. Maka ini apa maksudnya? Am atau khas? Am. Karena di sini jamak kan? Dan tidak ditentukan mana rafi-rafi yang ini. Enggak disebutkan. Kalau misalnya Anda bilang, ana raaitu Muhammad Rafi'i wa Rafi'i Ahmad. Raffi Ahmad itu artis ya. Ya. Itu namanya Raffi. Raffi. Ya, sebenarnya antum namanya sama sama antum itu mereka. Lihat. Iya, bedanya nasib duitnya aja. Ya kan? Kemudian wa Zakaria Rafi'i wa Rafi'i Rafi'i rahmatullah misalnya. Banyak tuh namanya. Ini semua maksudnya amma atau khas. Ah, amma atau khas. Khas. Ya, khas. Karena apa? Ini masing-masing satu-satu-satu. Enggak. Tapi kalau disebut ra'aitu rafi'iyyin, ini am untuk semua rafi'i, ya. Begitu. Itu namanya khas. Seperti contohnya, mala yatanawalu illa wahida, contohnya ada dua di sini. Kal 'alam, isim 'alam. Zaid misalnya. Gampang ya kok itu? Zaid. Reaksi. Khalas ini khas, bukan lagi am. Kecuali kalau ada lebih dari satu reaksi di sini. Ya. Lebih ada satu reaksi, maka dia bisa menjadi am. Tapi kalau lebih dari satu reaksi itu disebut tiap-tiap reaksinya, maka dia menjadi khas untuk tiap single reaksi. Ya, misal antum reaksi siapa namanya? Hah? Reaksi Effendi. Sunda banget reaksi Effendi ya, type. Ana ra'aitu reaksi Effendi wa reaksi Afandi wa reaksi Irhabi wa reaksi Supendi dan seterusnya. Hah? Tahu reaksi Irhabi tau? Irhabi artinya tau gak? Irhabi, tau gak? Bagus kan itu, bagus ya? Irhabi, jarang-jarang itu. Apa arti Irhabi? Irhab, arhaba yurhibu, yang bikin takut. Irhab itu terorisme. Ya misalnya. Dan reaksi sururi ya, ikhwan dan seterusnya. Reaksi suruh ini bahagia kemana-mana. Di sini senang, di sana senang. Iya. Nah ini anda sebut semua-semua reaksi ini. Berarti dia apa? Khas. Khas di tiap-tiap single reaksi. Ya. Kemudian contoh kedua. Yang mana contoh pertama tadi udah. Ma la yatanawalu illa wahidan. Yang kedua juga begitu. Ma la yatanawalu illa wahidan. Wa nakirati al-mufradati fi siyaqil itsbat. Nakirah. Single nakirah berarti kan tanpa al, dia bukan isim alam, ya kan? Dan dia sifatnya mufrodah, single. Dalam konteks isbat, dalam konteks isbat, yaitu bukan dalam konteks nafi, dalam konteks isbat. Karena kalau dalam konteks nafi nanti masuknya am, nanti insya Allah akan kita bahas itu. Tapi nakirah, kalau misalnya anda bilang reksi itu nakirah bukan? Enggak kita bilang nakirah, dia ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Karena isim alam. Nah kalau misalnya anda bilang kitabun, nakirah bukan? Nakirah. Nakirah mufrodah, single. Dia jadi bukan musanna, bukan double, bukan pula jama'. Nah contoh misalnya ishtaraitu kitaban, saya membeli sebuah kitab. Ini umum enggak? Umum atau enggak? Am, yakin. Saya membeli sebuah kitab. Am atau khos? Ada berapa dia kitabnya? Ah, paham kan? Salah enggak tadi? Ini am atau khos? Jawab. Am. Tetap salah itu. Am atau khos? Khos. Am atau khos? Am atau khos? Khas. Amma atau khas? Kok pada ada khas semua? Enggak ada yang itu ini loh. Dia kesian loh sendirian. Hah? Jadi ketika ada bilang ishtara itu kitaban, saya telah membeli sebuah kitab. Berarti berapa yang antum pahami? Berapa? Berarti di ma la yatanawalu illa wahidan kan? Nah dia itu kitaban di sini nakirah bukan? Nakirah. Mufrodah bukan? Mufrodah. Dalam konteks afirmatif bukan? Positif. Maksudnya bukan tidak ada nafi kan? Berarti am atau khos? Tidak dua-duanya. Mutlak dia namanya. Namanya mutlak. Ya. Namanya mutlak. Aiman, paham gak Aiman? Gak paham. Misalnya lagi bilang, eh antum lagi ngapain? Misalnya ditanya. Antum bilang, ana sedang chattingan sama seorang hamba Allah. Seorang hamba Allah. Berarti ana lagi ngapain? Apa bahasa Arabnya chattingan? WA kan? Ana wa aitu. Ya nah, gitu kan? Aduh. Itu sesat itu. Ana tahaddastu ma'a rajulin gitu loh. Nah gitu ya. Tahaddastu ma'a rajulin. Saya bercakap dengan rajulin, dengan seorang pria. Ya, fi WhatsApp dah gitu lah ya. Tahaddastu ma'a rajulin. Rajulin di sini berapa? Satu enggak? Kemudian dia ada al enggak? Enggak ada. Berarti ini nakirah. Dan kalimat ini kalimat positif atau negatif? Positif. Berarti rajul ini kita katakan am, khas atau mutlak? Mutlak. Ya, berarti mutlak itu satu. Ya. Adapun umum enggak mungkin satu. Memang ada nafas-nafas umumnya karena antum enggak tahu siapa orangnya, tapi itu disebut mutlak dalam usul fikih. Begitu ya, itu bedakan antara am, khas, mutlak, muqayyad. Ya. Itu kalau nakirah mufradah fi siyaqil itsbat. Dalam konteks positif atau disebut afirmatif kalau bahasa kitanya. Ada pula nakirah mufradah fi siyaqin nafi. Ini ada lagi. Itu nanti akan dibahas dan itu malah masuknya ke am. Itu malah masuknya ke am. Nakirah mufradah fi siyaqin nafi. Ya nanti insyaallah. Contoh rajul. Rajulun ya. Mithlu rajulin, rajulin atau boleh rajulun boleh enggak apa-apa. Fahuwa lafdhun yasluhu li kulli wahidin min rijalid dunya. Ya enggak? Rajul ini itu adalah suatu lafal yang bisa ditafsirkan kepada siapapun dari pria-pria di dunia ini, ya enggak? Tapi dia sifatnya jamak atau enggak? Satu atau lebih dari satu dia rajul. Satu toh kan? Kalau satu itu enggak ada sifat istighraq, ikhwan. Istighraq itu apa? Walakin lakin bidun istighraqin, tetapi tanpa adanya sisi istighraq. Taib, apa arti istighraq? Kenapa antum kenapa? Hah? Cicap, ha? Istighraq dari kata ghraq gitu. Ghraq. Apa ghraq? Ghraq. Antum kok tenggelam? Namanya ghariq. Orang yang tenggelam. Kenapa orang tenggelam disebut tenggelam? Karena suara terus buih-buih kan? Terus tolong gitu kan ya gitu. Ya. Tolong gitu kan. Ya, antum coba aja kentut di air misalnya. Ya. Itu kan buih nih. Mungkin pas keluar air baru keluar suara dur gitu ya nih. Gitu. Orang tenggelam disebut ghoriq, ghoriqa, tenggelam. Istighraq itu tenggelam. Nah, kenapa disebut tenggelam di sini? Karena kalau ada sesuatu tenggelam, itu berarti yang menenggelamkan itu, yaitu lautan itu atau air itu mencakup komponen yang ada di dalamnya. Paham enggak? Paham enggak? Enggak paham. Misalnya, antum ada beberapa bola. Bukan bola, apa namanya? Cakram yang lempar cakram tuh, tahu enggak? Tahu enggak lempar cakram? Beneran tahu? Tahu enggak tuh? Enggak tahu. Deso berarti ini. Enggak tahu lempar cakram. Olahraga lempar cakram tuh lo yang cakram. Oh, ini asyadud desoan ini. Cakram. Bulat berat, dia berat banget, berat. Ya, dia berat. Biasa gitu kan? Lempar cakram. Nah, antum punya 10 butir tuh. Ya. Dragon ball berapa dragon ball? 7, 6. Atau khilaf di antara Piccolo sama ini. Jin kura-kura. Ya. Misal antum 10, antum masukkan ke dalam bak mandi. Plok, ya. Tenggelam enggak kira-kira? Tenggelam kalau ngambang kiamat mungkin itu, enggak mungkin ya. Tenggelam semua. Nah, mereka tenggelam berarti ghariq bukan ghariq tenggelam ghariq wa yaghruq ya tenggelam semuanya. Maka di sini ada sisi istighraq enggak? Istighraq yaitu bahwasanya kolom ini mengandung semua dari apa? Bola cakram tersebut. Paham? Maka berarti satu kolom ini umum terhadap semua bola cakram tersebut. Ngerti enggak? Makanya itu umum disebut di sini harus ada sifat istighraq. Yaitu apa? Yaitu semua hal di dalamnya itu tenggelam bersama lafal umum tersebut. Ngerti? Kolam ini seolah-olah dia lafal. Misalnya ada kata, kita bilang banyak pria di masjid ini. Atau ada pria di masjid, ada para pria di masjid ini. Para pria ini umum gak? Umum, lebih dari satu. Bersatu. Tapi lafal rijal, lafal rijal, rijal, ya, ar-rijal, ini mencakup segala rijal-rijal yang ada di masjid ini. Atau apapun, siapa ini rijal pokoknya. Ya. Maka label rijal ini seperti di dalamnya ada rijal-rijal yang tenggelam gitu loh. Yaitu menjadi komponen atau bagian dari lafal ini, rijal ini. Ngerti enggak? Soalnya ya jadi ya begitulah ya. Makanya disebut istighraq namanya. Istighraq itu seperti tenggelam di dalamnya gitu loh. Tercelup di dalamnya, udah ada di dalamnya gitu. Antum paham enggak Pak RT? Hah? Belum begitu paham. Yaitu semua laki-laki itu ada dalam lafal ini gitu loh. Mau paham enggak? Hah? Antum laki-laki insyaallah. Laki-laki? Ah, misalnya di sini gimana ya? Rajul, ulangi, rajul itu lafal yang relevan untuk siapapun dari pria di dunia ini, gitu kan? Tapi berapa? Satu atau lebih? Satu tok, berarti enggak mengandung sisi istighraq, yaitu mencakup banyak dari rijal, enggak mencakup. Ya. Maka umum itu umum atau am membutuhkan sisi istighraq, yaitu mencakup lebih dari satu hal atau satu hal yang dimaksud. Ala kulli hal, lupakanlah masa istighraq. Ya, karena ini memang di Indonesia itu tidak ada untuk pemahaman seperti ini. Wa minhu qauluhu ta'ala. Contoh lagi, misalnya fatahriru raqabah. Maka tahrir bebaskanlah raqabah. Raqabah di sini budak. Raqabah di sini artinya budak. Berapa budaknya? Satu tok. Tapi satu ini kan ya cuman kalau udah satu tok berarti apa? Ya udah kalau udah dia udah selesai gitu kan. Kan satu doang yang diminta. Selesai kan? Selesai. Enggak ada sisi istighraq di sini. Karena sisi istighraq membutuhkan penjamaan lebih dari satu. Enggak usah istighraqnya lupakan aja. Ya, yang penting umum itu harus lebih dari satu. Paham enggak sini? Tapi ketika Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, "Inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqaratan." Ya kan? Baqarah. Dia nakirah bukan? Nakirah. Mufrad atau jamak? Mufrad, satu ya berarti. Kemudian dalam konteks positif atau negatif? Positif. Berarti dia masuknya am atau khas sekarang? Mutlak masuknya, mutlak. Artinya kalau antum sudah mendatangkan satu sapi tok gitu, udah cukup enggak? Cukup. Enggak ada istighraq di sini. Cukup dah satu sapi tok itu. Selesai? Selesai. Ini namanya mutlak. Anda minta ke antum lagi ya, kan? Alwi, tolong ambilkan kepada ana, ambilkan untuk ana satu pena. Ya, berapa sekarang pena yang dibutuhkan oleh ana? Satu. Kemudian antum datang dengan 10 pena. Ini yang salah ana atau Alwi sekarang? Alwi yang enggak bisa membedakan mana yang mufrad, mana yang mutlak, mana yang umum. Ini Ustaz, buat antum Ustaz 10 pena. Anak kan minta satu doang Alwi. Satu doang udah cukup, gitu kan? Kemudian anak minta kepada Rifki yang dari Tasik, ya. Rifki, anak tolong hadirkan ke anak satu kambing. Satu kambing. Antum ada kambing enggak di rumah? Enggak. Orang tua mungkin punya kambing enggak ada? Enggak, baik. Amin kambing lah, baik. Ana minta satu kambing, bawakan ke ana satu kambing. Ya. Kemudian dibawakan satu kambing. Dia benar enggak? Tapi kemudian marah. Kok satu doang? Gitu kan. Ini yang salah siapa? Ana, antumnya lah ana. Ya, gitu kan ya. Karena Anda bilang satu mutlak, ya kan? Ya udah, satu kambing kan, yang penting satu kambing kan? Taib. Kemudian Anda bilang ke Reksi, Reksi, tolong bawakan ke Ana satu kambing. Reksi datang dengan seekor kambing yang warnanya loreng-loreng. Ya, bendera Perancis, ya, gitu kan. Ana, antum main-main sama Ana. Kenapa kambing yang berdiri pada Perancis gini yang antum datangkan? Taib. Sekarang Anda pertanya gitu. Yang salah Reksi atau Anda sekarang? Anda lagi? Berani banget antum. Ya. Yang salah Anda memang. Kenapa Anda salahin Reksi coba? Kan bukankah tadi ketika itu Anda bilang mutlak ya? Yang penting satu. Mau dia mau gimana kek? Gitu kan ya? Begitu. Maka sudah benar ini. Iya gitu. Itu. Tapi kalau Anda bilang Reksi, tolong belikan saya kambing-kambing. Ya, bawa ke sini semua kambing yang ada di Cisaat. Ah, semua kambing yang ada di Cisaat. Ya. Di Cisaat ada kambing enggak? Atau semua kambing enggak? Ada di Cisaat ada kambing. Ada kambing. Dibawa, Anda bilang semua kambing di Cisaat. Ya. Dia bawa kemudian total 500 kambing. Ya. Ini stat semua kambing yang sudah ada di Cisaat. Ya. Benar enggak dia? Benar. Semua berarti istighraq mencakup semua kambing yang ada di Cisaat. Ini berarti am atau mutlak tadi barusan? Am, khas bukan? Bukan. Kecuali kalau bilang, Reksi, ana minta antum tolong datangkan ke ana kambing yang namanya Andre, ya. Misalnya. Cari lah di mana Ustaz? Eh pokoknya cari. Tat susah tat nyarinya Ustaz. Enggak apa-apa antum harus taat sama guru gitu. Taib Ustaz, taib. Dicari sama dia kambing bernama Andre. Ya. Enggak ketemu-temu. Tapi suatu kali dia temuin kambing dia beli terus dia namakan sendiri Andre dengan sertifikat keandrean, ya. Andre. Ya, misalnya. Ya. Nah, terus datanglah Reksi ke ana. Ini Ustaz kambing Andre-nya Ustaz. Nah, gitu. Alhamdulillah. Iya. Nah, dia mendatangkan kambing bernama Andre, sahih enggak di sini? Sahih. Nah, kambing bernama Andre ini kita sebut apa? Am, khos atau mutlak? Khos karena dia sudah ada isimnya. Nama khususnya. Ngerti di sini ya? Gitu. Ini kan kita udah punya kameramen namanya Ikin. Ya, namanya Ikin. Kemudian Anda minta sama antum Taufik Gilang ya. Taufik, Anda butuh kameramen tambahan nih. Kasihan Ikin kerja sendiri sama Alwi juga kadang-kadang. Anda minta antum tolong datangkan seorang kameramen yang matanya itu gede. Ya. Matanya gede ya. Matanya di atas batas normal gitu. Maksudnya agak gede. Ya karena dia butuh apa ya tajam gitu penglihatannya. Tolong ya cariin ya, cariin. Matanya kecil dia, ya masih normal ya, matanya gede ya. Tolong cariin, ya siap start. Nah, akhirnya kemudian datanglah dia dengan seorang bermata gede, ya matanya gede tuh, iya. Orang melihat aja takut. Nah, kemudian datang. Ini Ustaz, kameramen bermata gede, ya, gitu kan? Ya, paham ya di sini? Nah, benar enggak dia lakukan? Nah, taib tadi kameramen bermata gede itu maksudnya am, khos atau mutlak? Am, khos atau mutlak? Am khas atau mutlak? Dia masuknya ke muqayyad. Dia masuknya ke muqayyad. Memang ada sisi kemutlakan, tapi dia muqayyad. Kenapa? Kameramen itu mutlak gak? Mutlak. Ya. Tapi disifati tambahan dengan kaitan apa? Sifat, yaitu bermata gede. Maka jadilah dia muqayyad. Walaupun masih ada sisi mutlaknya juga. Paham ya sini ya? Itu permainan dari masalah am khas mutlak muqayyad. Ya. Nah sekarang kalau misalnya di surat An-Nisa, kalau di surat Al-Mujadilah atau yang lainnya kan fatahriru rokobah, maka bebaskanlah seorang rokobah. Ini mutlak atau muqayyad? Mutlak. Tapi di surat An-Nisa ada dalam masa pembunuhan fatahriru rokobatim mu'minah. Berarti budak ini diikat dengan sifat apa? Mu'minah. Ini namanya mutlak atau muqayyad? Muqayyad. Muqayyad. Dia khas atau am? Enggak khos, enggak am. Ya. Enggak khos, enggak am. Enggak disebut itu. Kenapa? Karena dia cuma satu yang dibutuhkan. Sementara am itu harus lebih dari satu. Oke? Okay? Kemudian waqauluhu fasa'ida. Halun hudhifa 'amiluha wa sahibuha ay fa dhahaba al-ma'dudu sa'idan 'an asy-syai'ain. Tapi di sini ikhwan rajulaini ini juga bisa dikeluarkan dari apa namanya? Dari umum. Ya. Yeah. Dikeluarkan dari umum. Jadi dua ini masuknya bukan ke umum. Dia bisa ke mutlak maksudnya. Kenapa gitu, ikhwan? Karena gini, perbedaan antara am dengan mutlak adalah dari sisi adat atau tidak adanya adat. Ya. Kalau mutlak itu biasanya adat atau bilangan ketahuan. Tadi Anda contohkan satu terus untuk memudahkan pemahaman lebih dulu. Kalau misalnya Anda bilang, "Ya akhi, antum tolong datangkan 10 orang miskin." Maka ini bisa menjadi mutlak karena adatnya atau bilangannya ketahuan. Ya. Sama seperti apa bedanya 10 orang miskin dengan satu pulpen? Sama-sama mutlak. Dari segi apa? Adatnya, bilangannya ketahuan, ya enggak? Tapi kalau Anda bilang, "Ya akhi, tolong antum datangkan semua orang miskin di Cilangkap." Ini mutlak atau am. Kenapa? Karena bila hasrin. Nah, itu yang akan kita bahas nanti. Tanpa adanya pembatasan, ya enggak? Kalau 10 terbatas enggak? Terbatas ya, 10 terbatas. Nah kalau misalnya orang jima atau kafaroh puasa yang karena dia batalkan karena jima, berapa? Berapa orang miskin yang harus dia beri makan? 10? 60? Ayo berapa? Ayo 60. Siti na miskina 60. 60 ini mutlak atau mutlak. Karena pemutlakan tersebut, karena dibatasi dengan adat kan, dengan bilangan. Kalau antum telah selesai memberi makan 60, diwajibkan lagi nggak? Nggak diwajibkan kan? Seandainya saja, syariat Islam menetapkan yaitu berilah makan semua fakir miskin di kampung antum, berarti di Cilangkap misalnya. Maka di sini terbatas dengan bilangan nggak? Nggak, berarti masuknya am atau mutlak? Am, karena tidak dibatasi dengan bilangan. Iya, selama antum menemukan fakir miskin, antum kasih itu makanan, gitu ya. Begitu. Wa hadza qaidun li ikhraj al-muthanna an-nakirati fil itsbat. Kaitan fasa'ida lebih dari dua ini mengeluarkan muthanna, karena muthanna ketahuan enggak? Double. Jadi double ketahuan enggak berapa jumlahnya? Ketahuan, dua. Ya. Seperti rajul lain, dua pria. Kalau Anda bilang, "Ya akhi, atina bi rajulain." Datangkan kepada kami dua pria. Ini maksudnya am atau mutlak? Mutlak. Karena apa? Ketahuan bilangan berapa orangnya. Wa baqiya 'ala at-ta'rifi qaidun akhar wa huwa bila hasr. Ya, tersisa dari definisi ini ikatan akhir, ikatan terakhir, ikatan lainnya yaitu bila hasr, tanpa adanya hasr. Hasr itu apa? Pembatasan. Yang dimaksud apa pembatasan ini? Pembatasan bilangan. Li ikhraj ismil 'adadi kamiatin wa alfin, untuk mengeluarkan isim 'adad, ya, nama bilangan seperti 100, 1000 dan seterusnya. Li annaha tashmalu itsnaini fa sa'ida walakinnaha bi hasrin. Karena yang namanya 100, 1000, 50, 7, 8 itu semua isim adat pokoknya. Ya, 7 termasuk isim adat ya, 7, 8, 9, 10. Itu memang mencakup lebih dari 2, betul. Tetapi walakinnaha bihasrin, tapi limited ya enggak? Dibatasi dengan adat atau bilangan, ya. Begitu. Jadi kalau misalnya Anda bilang, antum bilang, Anda nanya kan tuh. Ya, akhir di masjid jauh berapa kambing yang disembelih kemarin? Antum bilang kambing yang disembelih kemarin adalah misalnya 50 kambing. Maka ini mutlak atau am? Mutlak dengan sebab apa? Karena mahsurun bil adad. Ya, yaitu terbatas dengan bilangan. Wal ammu bila hasrin. Adapun umum itu tanpa adanya pembatasan. Gitu. Ini perbedaan umum dan mutlak. Kalau kemudian Anda bilang ke antum, berapapun itu yang di masjid hijau, tolong bawa semua kambingnya ke sini. Bawa semua kambingnya ke sini. Anda enggak perlu dipakai semuanya. Ini berarti mutlak atau am? Am, karena semua itu enggak menyebutkan berapa bilangan khusus, ya. Gitu ya. Fasmul adadi wal ammu kullun minhumā yadullu 'alal kathrah. Umum, ismu isim adad, bilangan, dan juga umum, semuanya menunjukkan apa? Banyak, ya enggak? Menunjukkan banyak. Lakinnal kathrata fil 'ami ghairu mahsurah, tetapi sifat banyak dalam lafal umum itu tidak terbatas. Wa fil 'adadi mahsurah, dan dalam isim adad, nama bilangan, pasti terbatas. Namanya juga bilangannya udah ketahuan berapa. Ya, ada berapa jumlah santri di IHBS misalnya? Misal jumlahnya ada 650. Ini berarti adat ya? Ya berarti ada, terbatas enggak dalam 650? Terbatas. Ya, tapi kalau kita bilang apakah semua santri IHBS itu pintar? Kita bilang semua santri IHBS itu pintar misalnya. Berarti ini apa? Am atau mutlak? Am. Kalau kita bilang apakah semua santri IHBS itu pintar, dibilang dijawab sama gurunya yang pintar cuma 50 orang. Ini berarti am atau mutlak? Mutlak. Sampai sini paham ya? Baik, cukup untuk syarah waraqat insyaallah. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain.